Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qul rahiman rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian di Ramadan tahun kemarin. Membaca kitab Riyadhus Shalihin. Di tahun kemarin kita sudah sampai di bab ke-21. Bab al-islah bainan nas. Bab mengislah, mendamaikan di antara manusia. Telah kita baca di tahun kemarin beberapa ayat yang disebutkan Imam Nawawi rahimahullahu taala yang menunjukkan keutamaan al-islah bainan nas. Dan beberapa ayat menunjukkan perintah untuk kita melakukan islah bainahum. Qala Allah Ta'ala, la khaira fi kathirin min ajwahum ila man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wassulhu khair. Qala Allah taala fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Wa qala subhanahu innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina khaykum. Kemudian telah kita baca beberapa hadis terkait dengan bab ini. Pada hari ini kita baca hadis yang ke-255 di kitab yang saya pegang. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kata beliau rahimahullah ta'ala, wa Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sauta khusumin bilbab. Aliyatun aswatuhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suara pertikaian di pintu yang keras, suara keduanya. Ya, suara pertikaian dua orang ini terdengar keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza ahaduhuma yastadi'u al-akhar wa yasrfiquhu bi syai. Dan ternyata salah satu di antara dua yang berselisih ini yastadi'u al-akhar. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, yaslubu minhu an yada'a anhu ba'dha dayn. dia minta agar digugurkan sebagian utangnya. Ternyata dia ada pihak yang berhutang dan sedang meminta kepada yang bicara dengannya untuk mengikhlaskan, menggugurkan sebagian hutang dia. Ini mana yastaudi'u al-akhar, yani yatlubu al-wada'. Kita ingat dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, wa in kana dhu usratin wa nadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum. Apabila yang memiliki hutang itu seorang yang sedang kesulitan untuk membayar, maka wa nadhiratun ila maisarah, maka harus diberi tempo sampai dia memiliki kemampuan membayar. Wantasaddaqu, jika kalian mensedekahkannya, menggugurkannya, mengikhlaskannya, maka itu khairul lakum. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam syarahnya Syarah Sahih Muslim, boleh dia minta digugurkan dengan catatan tidak sampai ilhah, tidak sampai ihanatun nafs, ya, tidak sampai malas-malas, tidak sampai merendahkan dirinya di hadapan orang yang mengutangi dia. Qala wa sarfiquhu, saya ulangi, wa sarfiquhu bi syai. Yastarfiq, yani yatlubu arifak. Dan minta agar pihak yang punya utang ini, punya piutang ini, itu berlaku lembut. Ya, ketika minta dibayar hutangnya, ketika menagih. Yastarfiq maksudnya yatlubu arifak. Intinya itu. Yang satu, ternyata minta agar hutangnya digugurkan, atau sebagian hutangnya digugurkan, dan agar pihak yang kedua ini sedang bicara dengan dia berlaku lemah lembut ketika menagih, ketika minta dibayar fee hutangnya. Qala wa huwa yaqul, dalam keadaan yang punya fee hutang berkata, wallahi demi Allah, la af'alu, aku tidak akan melakukannya. Ya, dia bersumpah dengan nama Allah tidak akan mau, ya, menggugurkan hutang orang tersebut tetap sebagiannya, dan bersumpah tidak akan lembut dalam melakukan penagihan. Wallahi la af'alu. Ketika mendengar ini, kata Aisyah radhiyallahu anha, fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakharaja alaihi ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah keluar. Faqala, beliau berkata mengingkari ucapan orang yang kedua ini. Kata beliau, aina al-muta'ali, muta'ali yani tadi al-halif Allah. Siapa orang yang tadi yang bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, sama Allah Subhanahu wa taala, la yaf'alul ma'ruf, tidak akan berbuat baik. Ya, pengingkaran Rasul mengingkari seorang bersumpah tidak mau berbuat baik. Tadi karena menggugurkan sebagian hutang itu kebaikan. Wa an tasaddaqu khairul lakum. Wa in kana dhu usratin fa nadiratun ila maisarah. Wan tasaddaqu khairul lakum, kebaikan. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassara Allah, di dunia wal akhirah. Tapi ternyata orang ini bersumpah, wallahi la af'al. Maka Rasul mengingkari, karena ini perbuatan mungkar. Bersumpah tidak mau berbuat baik. Kata Rasulullah SAW, aina al-muta'alli ala Allah la yaf'alul ma'ruf. Siapa yang bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat baik. Ini pengingkaran. Pertanyaan ingkar di dalam rangka mengingkarinya. Ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang memiliki keutamaan. Mereka memahami khitab dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mereka adalah orang-orang yang cepat dalam menerima arahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingkarinya, mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya seperti itu mengingkarinya, kata sahabat tersebut, faqala ana ya Rasulullah. Aku yang berkata demikian ya Rasulullah. Falahu ayu dzalika hab. Maka bagi dia, silakan dia ya melakukan apa yang dia inginkan. Dia batalkan sumpahnya. Dia batalkan sumpahnya karena teguran Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan tersebut dia batalkan, dia menyatakan saya Rasulullah dan dia ya silakan untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Falahu ayu dzalika hab muttafaqun alaih. Ikhwan rahimah rahimakumullah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim ketika menjelaskan hadis ini menyebutkan beberapa faedah. Di antara faedah yang beliau sebutkan kata beliau rahimahullah ta'ala qarahatu al-halif ala tarkil khair. Wa inkaru dzalik. Hadis ini menunjukkan dibencinya bersumpah, sumpah dengan nama Allah, tapi sumpahnya untuk meninggalkan perbuatan baik. Ya, karaha al-halif ala tarkil khair. Bersumpah untuk meninggalkan perbuatan baik adalah satu perkara yang dibenci. Wa inkaru dzalik. Dan mengingkari ketika mendengar orang berbuat demikian. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar sahabat tersebut menyatakan wallahi la af'al keluar dan langsung mengingkarinya dengan pertanyaan aina al-muta'alli 'ala Allah laifal ma'ruf. Yang kedua di antara beliau sebutkan rahimahullahu taala ketika menoi rahimahullah di sini menunjukkan yustahab liman halafa lahlaful khair an yahnaf wa yakaffir an yamini. Dan disunnahkan, dianjurkan. Bagi yang telah melakukannya, bagi yang bersumpah dengan nama Allah, bersumpah tidak mau berbuat baik. Disunnahkan, dianjurkan untuk membatalkan sumpahnya. Dan membayar kafarah. Kafaratul yamin. Ia disunnahkan, ketika dia telah melakukannya, pernah bersumpah, tidak mau berbuat baik, untuk membatalkan sumpah tersebut, segera dia berbuat baik dan membayar kafarah, kafaratul yamin. Ya, memberi makan 10 orang miskin, memberi pakaian mereka, atau beri pakaian mereka, atau puasa. Atau membebaskan seorang budak, atau puasa 3 hari. Yang ketiga, di antara yang beliau sebutkan rahimahullah ta'ala, kata Nawawi rahimahullah, sendiri menunjukkan asyafa'ah ila sahabil hukuk. Ia memberikan syafa'at ya, kepada pihak yang memiliki hak. Di sini menunjukkan bahwasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafa'at. Agar pihak yang minta digugurkan sebagian hutangnya tersebut diterima permintaannya. Syafaat. Satu orang yang kita tahu orangnya baik, kita tahu orangnya bukan memang orang yang culas, bukan seorang yang makir, iya, bukan seorang yang la'ab, mempermainkan harta orang lain, gampang-gampang meminjam tapi tidak mengembalikan. Dia seorang yang baik. Kita tahu dia seorang baik. Dia seorang yang sangat perhatian dengan hutangnya. Iya. Namun satu ketika karena mungkin sesuatu terjadi, orang yang baik ini yang biasa perhatian dengan hutangnya, sangat kesulitan untuk bayar hutang. Dia tahu. Iya. Namun dia seorang yang afif. Temannya seorang yang afif. Yang sangat menjaga kehormatan dirinya. Maka dia yang tahu keadaan orang tersebut datang kepada seorang yang menghutangi temannya ini dan menyatakan, ya fulan, ya ahuna, ini seorang baik. Ahuna saya tahu bukan seorang yang suka memainkan harta orang lain. Dia seorang menjaga kehormatannya. Tapi saat ini ahuna dalam keadaan ya sedang sangat kesulitan. Maka memberi syafaat. Ya mungkin lebih baik kamu tunda dulu penagihannya. Atau kalau lebih bagus lagi kamu ya ikhlaskan lillahi subhanahu wa ta'ala. Ini syafa'ah. Fasyafa'ah ila sabil hukuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari orang ini yang ketika diminta ya untuk menggugurkan sebagian hutang, diminta untuk lembut ketika menagih dengan menyatakan sumpah, beliau ingkari. Ya dengan pertanyaan tadi. Ini menunjukkan asy-syafa'ah ila sabil hukuk. Berikutnya ya perbuatan sahabat yang mulia di sini ketika beliau menyatakan ana ya Rasulullah falahu ayu dzalik ahab. Di sini menunjukkan qabul asy-syafa'ah fil khair. Menerima sahabat, saya ulangi, menerima syafaat pihak yang memberikan syafaat dalam kebaikan. Iya, ketika memang kita tahu pemberi syafaat ini memang seorang yang baik. Iya, dia dengan tulus menjadi perantara bagi yang lain untuk kebaikan. Ya, tadi contohnya ya fulan, saya tahu orang ini orang baik, orang yang sangat menjaga kehormatannya. Ya, saya minta kalau antum tidak keberatan, ditundalah penagihannya atau mungkin sedekahkan untuk dia. Lillah subhanahu wa ta'ala. Iya. Yang disyaratkan diterima syafaatnya dari seorang yang baik tersebut. Qabul syafa'ah fil khair. Demikian kita menawai dalam syarah Sahih Muslim. Adapun terkait dengan bab yang di sini yang kita bahas dalam Riyadhus Shalihin, berkata Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu taala, kata beliau rahimahullahu taala, hadis ini dalilun ala annahu la haraja ala al-insan an yatadakhala fi an-niza'i baina itsnain idza lam yakun dhalika sirran bainahuma. Ini intinya dalam bab yang sekarang kita baca dalam Riyadhus Shalihin. Kata beliau ini dalil. Tidak mengapa. Tidak merupakan kesalahan. Bukan satu perkara yang disalahkan. Tidak mengapa bagi seseorang untuk tadakhul, masuk ke dalam pertikaian dua orang yang sedang berselisih jika pertikaian keduanya itu tidak sembunyi-sembunyi. Jika pertikaian keduanya itu adalah perkara yang diketahui orang banyak. Orang lain mengetahuinya. Seperti di sini. Dua orang yang berselisih dalam keadaan keras suaranya. Aliyatun aswatuhuma. Bukan rahasia, bukan sembunyi-sembunyi. Pertikaian yang di tengah-tengah orang lain. Maka kalau seperti ini tidak masalah. Seorang mendengar perdebatan pertikaian dua temannya. Iya. Kemudian dia berupaya untuk mengislah, mendamaikan keduanya. Ini bukan perkara fuduli, bukan tadakhul yang tercela. Justru itu adalah perkara islah yang terpuji. Mendamaikan, mengakurkan dua belah pihak berselisih ketika pertikaian keduanya adalah perkara yang ada dan ya bukan sirran. Namallahu alam, bisa bidin intinya. Wallahu a'lam.